الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. طيب kita melanjutkan pelajaran kita barakallahu fikum di Fadlul Islam bab tafsirul Islam. Baik. Supaya jelas apa Islam itu dan siapa kaum muslimin. Setelah kita lewati barakallahu fikum syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, kita sekarang di wa tu'tiz zakah. Qala asy-syarih hafizahullah taala wa tu'tiz zakah kadzalika la budda ma'as salati min ada'iz zakah. La budda ma'as salati min ada'iz zakah. Demikian juga harus ketika seseorang itu melakukan atau menegakkan salat, dia juga harus menunaikan zakat. Karena zakat qarinatus shalah, karena zakat itu adalah qarinah. Sejalan bergandengan dengan salat. Barakallahu fikum. Faman farraqa bainas salati waz zakah ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakah, hadza aidan laysa bi muslim. Faman farraqa bainas salati waz zakah, maka barang siapa yang memisahkan antara salat dan zakat, ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakah, yaitu dia melakukan salat tapi tidak menunaikan zakat, ini juga bukan muslim. Faqad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i zakah. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi orang-orang yang tidak melakukan atau mengeluarkan zakat. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Beliau mengatakan, niscaya aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Baik. Jadi ini rukun yang ketiga, baik, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, hadza huwa ar-ruknur rabi', ini rukun yang keempat. Wa huwa siyamu syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Falladhi yatruku siyam wa yaqul innahu laysa bilazim fa hadza laysa bimuslim. Demikian juga orang yang tidak melakukan puasa, tidak melakukan puasa dan dia mengatakan, oh, puasa itu bukan wajib, maka juga dia bukan muslim. Baik. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menunaikan ibadah haji kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanan sampai ke sana. Faman kana indahu istita'a lil hajj wa lam yahujj. Demikian juga barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji kemudian tidak melakukannya, dan dia mengatakan innahu laysa bilazim, dan haji bukan suatu kewajiban, fahada yakfur. Ini juga dia kafir kalau dia meyakini tidak wajibnya haji, tidak wajibnya puasa. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Walihada qala wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Oleh karena itu Allah mengatakan wa man kafara, siapa yang mengkafiri menentang kewajiban haji, fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah maha kaya dari semesta alam ini. Amma idza i'tarafa bi wujubil hajj, adapun kalau dia meyakini wajibnya haji, walakinahu lam yahujj takasulan, akan tetapi dia tidak haji karena malas atau kikir. Barakallahu fikum. Tidak mau keluar duit. Fahada yulzimuhu waliul amr bil hajj. Orang yang seperti ini harus di dipaksa oleh penguasa untuk dia menunaikan ibadah haji. Barakallahu fiik. Jadi Islam itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang akan datang ini, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, hubungan kita dengan barakallahu fikum manusia. Seorang muslim itu adalah salimal muslimun, yang kaum muslimin semuanya selamat dari lisannya dia yang buruk, yang jelek, demikian juga tangannya dia yang buruk dan jelek. Asy-syar'i laisal islamu maqsuran ala hadhil arkan. Yani Islam ini bukan hanya berfokus pada lima rukun itu, bal hadhil arkan hiyal asasat. Fal islamu huwa kullu ta'at allati amara Allah biha. Iya, memang lima itu adalah merupakan pondasi dasar keislaman seseorang. Bukan sebatas itu, tapi fal islamu huwa kullu ta'at, akan tetapi Islam itu semua bentuk-bentuk ketaatan yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Aw amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hadhil awamir minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahab. Dan perintah-perintah ini dari Allah dan Rasulnya, ada yang merupakan wajib, ada juga yang merupakan perkara yang mustahab, ditekankan, disunnahkan. Fakulluha minal Islam, semuanya dari Islam yang wajib atau sunnah. Minha ma yazulul Islamu bitarkihi wa minha ma la yazulul Islamu bitarkihi. Di antara perintah-perintah ini, ketika kita tidak menjalankannya, boleh jadi Islam itu yang ada pada kita hilang. Ada juga di antara perintah-perintah, ketika kita melanggarnya, yakni tidak melakukannya, maka tidaklah kita dicap sebagai orang yang keluar dari Islam. Wa innama yanqus, akan tetapi Islamnya kita akan terkurangi, imannya akan terkurangi. Barakallahu fikum. Minha ma yukammilul Islam al kamal al wajib wa minha ma yukammilul Islam al kamal al mustahab. Di antara amalan-amalan itu ada yukammilul Islam al kamal al wajib, ada yang menyempurnakan keislaman yang wajib, ada juga yang menyempurnakan keislaman yang disunnahkan. Barakallahu fikum. Fal wajibat min at-ta'at, maka perkara-perkara wajib dari ketaatan, tukammil Islam al-kamal al-wajib, maka amalan-amalan ini akan menyempurnakan keislaman yang wajib. Wal mustahabat tukammil Islam al-kamal al-mustahab, dan perkara-perkara mustahab akan menyempurnakan keislaman seseorang, kesempurnaan mustahab. Walihada qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oleh karena itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, seorang muslim adalah seorang yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari kejelekan lisannya dan tangannya. Falladhi yakuffu adahu 'anil nasi fa huwa muslim kamilul Islam. Maka seorang muslim yang menahan tangannya, menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin yang lainnya, maka dialah seorang yang sempurna keislamannya. Amal ladzi yu'dhi an-nasa bi lisanihi aw bi yadihi. Adapun seorang yang mengaku dia muslim tapi menyakiti, mengganggu orang lain dengan lisannya dan tangannya, la naqulu innahu kafir, kita tidak katakan dia kafir, walakinahu muslimun naqisul iman, kita katakan dia tetap muslim tapi imannya atau Islamnya kurang. Barakallahu fikum. Imannya akan berkurang. Baik. Kita lihat hadis berikutnya. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-Islam fa qala ay yuslima qalbuka lillah wa an tuliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salata al-maktubata wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Baik. Ada yang lain antuwalia atau tuulia. Ada cetakan lain? Baik. An Ba'z bin Hakim an Nabihi dan jadih anna Rasulullah. Baik. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, beliau menjawab, ayyuslima kalbuka lillah. Hendaknya kalbumu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antuliya wajhaka ila Allah, dan wajahmu senantiasa menghadap kepada Allah. Wa antu salliya salatal maktubah, dan kau melakukan salat yang wajib. Wa tu'diya zakah. Baik. Wa antu adiya zakah, dan kau menunaikan zakat yang diwajibkan. Rawahu Ahmad. Barakallahu bikum. Hada ma'qul. Hada ma'qulun min qawli sallallahu alaihi wasallam. Ini yang suatu ma'qul yang kita pahami dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah. Fadzakara huna ahamma arkanil Islam. Di ayat, di hadis yang pertama kita sebutkan, ini merupakan rukun Islam, wa hiya asyhadatani wa iqamatus shalah. Yang merupakan syahadat dan menegakkan salat. Wa kama jaa fi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu lamma ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga hadis Mu'adz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman untuk berdakwah, qala lahu falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Awal pertama kali yang engkau ajakkan manusia kepadanya adalah syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ajabu kalidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal laila. Fa inhum ajabu kalidzalik, kalau mereka menyambut seruanmu, mereka bersyahadat akhirnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, fa'alimhum, sampaikan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmi wal laila. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka melakukan salat 5 kali sehari semalam. Fa'inhum ajabu kalidharika, kalau mereka menyambut seruanmu ini, mereka mau melakukan sholat 5 kali sehari semalam, sampaikan kepada mereka annallaha abtarad alihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sadaqah, yakni zakat, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Fadzakara ahamma arkanal Islam, ahamma arkanal Islam al-khamsa wa hiya hadhihi tsalatsah. Di sini disebutkan barakallahu fikum rukun Islam yang 5. Wa hiya hadhihi tsalatsah barakallahu fikum. Dan ini yang 3 yang disebutkan di hadis Abi Qilabah barakallahu fikum. Hakala? La. Hadis yang sebelumnya. Habis bahas bin Hakim anabihi an jaddihi ayyuslima qalbuka lillahi wa tuwalli wajhaka lillah wa antusalli salatal khamsa wa tuaddiya zakata al-mafruḍah. Tayyib, anabi Kilabah an Amr bin Abasah an rajulin min ahli Syam anabihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam, qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla ويسلم المسلمون بلسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. Dari Abi Kilabah, dari Amr bin Abasah, dari seorang dari kalangan ahlu Syam, anabihi, catatan kaki nomor 2, akhrajahu Ahmad. Wa'abd bin Humayt fi al-Muntakhab. Tidak disebutkan kondisi hadisnya barakallahu fikum. An rajul min ahli Syam, kita tidak tahu siapa ini. An abih, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah, taib, mal Islam, apa Islam itu? Qala an tuslima qalbaka lillah, engkau menyerahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadika, dan kaum muslimin selamat dari kejelekan lisanmu dan tanganmu. Qala ayyul islami afdal, kemudian orang yang bertanya, Islam yang mana yang utama? Qala al-iman, Kata Rasulullah, al-iman. Qala wa mal iman? Orang ini bertanya kembali, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah kematian. Qalu an tuslima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan kalbumu untuk Allah Subhanahu wa taala, fahada kama fil ayah. Faqul aslamtu wajhiya lillah. Ini seperti apa yang ada dalam firman Allah, faqul aslamtu wajhiya lillah. Aku serahkan wajahku untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kama fi qouli ta'ala bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan orang-orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hada bihi ikhlasul ibadati lillah. Ini artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Wa hada huwa asasul Islam, dan ini merupakan pokok keislaman. Wa yaslamul muslimuna min lisanika wa yadika, dan semua kaum muslimin selamat dari kejahatan kejelekan lisan dan tanganmu. Kama marra fil hadithi, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sudah kita lewati hadisnya, seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari keburukan kejelekan lisan dan tangannya. Qala ayyul islami afdal. Orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, Islam yang mana yang utama? Qala al iman. Iman. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadits Jibril, fi hadits Jibril ja'ala al imana fawqa al islam wa akhas. Ketika sahabat ini bertanya, Islam yang mana yang afdal, maka jawabannya al-iman. Barakallahu fikum. Lebih utama. Karena dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW menjadikan iman itu lebih tinggi derajatnya daripada keislaman. Oleh karena itu ketika Rasul ditanya, mana yang lebih utama dari keislaman? Ya, disebutkanlah yang paling tingginya, yakni yang lebih utama dari Islam, yakni al-iman. Qala wa mal iman? Kemudian akhirnya sahabat tersebut bertanya, apa iman itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-iman antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir. Antu mina bil qadar khair wa syarr. Al-hadith wa hadhihi kama fi hadith Jibril al-mutaqaddim tusamma arkanul iman. Ini disebut dengan rukun iman. Kama fa kama annal islam lahu arkan fa kadzalikal iman lahu arkan. Sebagaimana Islam memiliki rukun, rukun itu adalah sisi terkuat dari satu bangunan. Barakallahu fikum. Rukun. Jadi seperti ini nih. Nih. Baik. Benteng-benteng atau tiang-tiang. Sisi yang terkuat yang ada pada bangunan itulah rukun. Baik. Masya Allah. Kama Islam lahu arkan, fa kadzalikal iman lahu arkan. Sebagaimana Islam memiliki rukun, demikian iman juga memiliki rukun. Wal imanu awsa'u minal islam. Iman lebih luas daripada Islam. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wajibatun wa mustahabbah. Barakallahu bikum. Wal imanu awsa'u minal islam. Wal iman lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbah. Dan iman itu memiliki mukammilat, penyempurna yang wajib dan mustahab. Oleh hada qala al-imanu bidu wa sab'una aw bidu wa sittuna syu'bah. Oleh karena itu beliau mengatakan iman itu lebih dari 70 cabang. 70 atau lebih dari 70 cabang. Taib alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ucapan la ilaha illallah yang paling tingginya dan paling di bawahnya adalah menjauhkan, menyingkirkan sesuatu dari jalanan yang bisa mengganggu orang yang lalu lalang, apa saja. Barakallahu bikum. Batu, kerikil, beling, genangan air, lubang, itu semuanya ada. Jadi, menyingkirkannya ya, kalau ada air ya diusahakan air itu tidak ada di jalanan, bikin saluran yang bagus. Kalau lubang ya ditimbun, ditampal. Barakallahu fikum. Menghilangkan lubang dengan cara menutupnya. Barakallahu fikum. Batu kerikil dengan cara menyingkirkannya. Barakallahu fikum. Pohon yang roboh, yang melintang di jalan dengan cara memotong dan menyingkirkannya. Barakallahu fikum. Al-muhim imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan bagian dari iman. Malu, barakallahu fikum, yang dimaksud di sini adalah malu untuk melakukan kejelekan, maksiat dan dosa. Itu malu. Barakallahu fikum. Malu kalau tidak melakukan kebaikan, itu malu. Barakallahu fikum. Malu yang benar. Adapun malu melakukan kebaikan, itu bukan malu, tapi disebutkan oleh para ulama dha'ful iman, kelemahan iman yang ada pada seseorang. Bukan di situ tempatnya malu. Barakallahu fikum. Malu belajar, malu hadir ta'lim, malu, bukan malu, barakallahu fikum. Tanda lemah iman kondisi yang seperti itu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Fata'atu kulluha minal iman. Maka semua ketaatan adalah bagian dari iman. Al-qawliya minha wal-fi'liya walaysal imanu huwal at-tasdiqu bil-qalbi faqat. Dan laysal iman, iman itu bukan cuma sekedar pembenaran dalam kalbu lah, kama yakulul murji'ah, sebagaimana dikatakan oleh murji'ah. Bal iman nutkum bil-lisan wa tasdiqu bil-qalbi wa amalun bil-jawari. Bahkan iman itu nutkum bilisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil jawari. Oleh karena itu beliau mengatakan al imanu awsa minal islam. Barakallahu fikum. Awsa minal islam. Cuma orangnya, kaum muslimin lebih banyak daripada orang mukminnya. Paham? Barakallahu fikum. Jadi kalau orangnya, kaum musliminnya lebih banyak daripada kaum mukminnya dan kaum muhsinnya, barakallahu fikum, dan kaum mukminnya lebih banyak daripada kaum muhsinnya. Jadi karena tingkatan Islam, iman dan ihsan. Jadi beliau mengatakan di sini wal imanu awsa minal Islam, dari sisi al imanu nutqum bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa amalun bil jawarih. Jadi amalan-amalan zahir juga bagian daripada iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ketika pembahasan tentang masalah apa? Masalah kiblat. Ketika mereka para sahabat hijrah ke kota Madinah, secara otomatis mereka harus menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis untuk melakukan sholat. Baik, Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatal masjid al-ayah. Barakallahu fikum. Baik. Lalu terus para sahabat mengatakan, "Nah, terus bagaimana sholat kita yang dulunya kita menghadap Baitul Maqdis? Baik, dengan sekarang yang kita harus melakukannya menghadap Ka'bah. Baik, apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawabannya, salat yang kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ini juga. Kalian menghadap Ka'bah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menterlantarkan sholat yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Tapi di ayat itu Allah memberikan apa? Menamainya dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian dalam bentuk amal saleh kalian. Barakallahu fikum. Kama yaqul murji'ah, ya iman ya, menurut murji'ah hanya sekedar pengakuan. Barakallahu fikum. Mengakui, tasdik, membenarkan. Tapi iman itu adalah nutqum bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa amalun bil jawarih. Baik. Karena cuma sekedar mengakui, ya iblis, syaitan mengakui kebenaran, dia tahu kebenaran, paham, mengerti. Tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dicap kafir. Barakallahu fikum. Baik, amal juga bukan cuma sekedar amal. Karena amal juga orang-orang munafik beramal. Baik. Tapi mereka tidak memiliki iman, akhirnya amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman nutkum bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa amalun bil jawarih illa Islam sesungguhnya. Barakallahu fikum. Illa Islam sesungguhnya. Yang dengannya orang bisa dikatakan dia muslim atau tidak, atau dia Islamnya bagus sempurna atau Islamnya kurang. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.